dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-11 dengan judul Ratu Segara Kidul. Naskah disusun oleh Tizar Sponsen, ide cerita Cece Suhyar, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang kedua ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Chris Urspon sebagai Raden Saka Palwaguna, Yuli sebagai Cempaka, Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Purbaya terbangun dari tidurnya, berteriak-teriak menyebutkan nama Cempaka. Dan saat kesadarannya kembali, sikapnya berubah demikian aneh dan tidak dimengerti oleh Cempaka. Ketika kakeknya telah terlelap kembali, Raden Purbaya beranjak perlahan-lahan dari tempat tidurnya. Ada apakah dengannya? Kenapa sikapnya menjadi demikian anehnya? Apakah semua itu karena mimpinya? Dia meninggalkan balai desa ini. Apakah aku harus membangunkan kakek? Cahaya fajar mulai membias di ufuk timur. Tapi suasana desa yang dingin seperti ini membuat segan bagi penduduknya untuk keluar. Mau kemanakah Raden Purbaya? Dia menjauhi tempat ini. Baiklah, aku harus mengikutinya. Hei, apakah yang akan dilakukan olehnya? Dia menuju ke sungai. Aku terlalu curiga dan berpikir macam-macam. Rupanya Raden Purbaya hanya ingin mandi di sungai itu. Mengapa hatiku jadi berdebar-debar seperti ini? Dewata Agung, apakah yang sebenarnya tengah terjadi dengan diriku? Duduk di semak-semak yang tak jauh dari sungai, di mana Raden Purbaya mandi. Beberapa saat berlalu, Cempaka masih saja duduk gelisah di rerumputan. Sikap Raden Purbaya yang aneh membuat dadanya berdebar dan sukar dimengerti. Kau Raden? Kakak berada di sini sejak kapan? Maafkan saya, Raden. Saya melihat Raden meninggalkan balai desa di mana kita tidur. Dan maaf, Raden. Saya lalu mengikuti Raden hingga ke tempat ini. Lalu bagaimana dengan kakek? Kakek masih tetap tidur di sana. Apakah Raden marah dengan saya? Tidak, Kak. Tidak. Saya tidak marah dengan Kak Cempaka. Saya tidak akan mungkin pernah marah dengan Kak Cempaka. Raden, ada apakah sebenarnya dengan diri Raden? Raden bersikap aneh sekali. Tidak, Kak. Tidak ada apa-apa. hanya sekedar bermimpi. Ya, hanya sekedar bermimpi. Apakah mimpi Raden itu? Kelihatannya begitu mempengaruhi sikap Raden. Tidak, mimpi... mimpi biasa saja, Kak. Raden, Raden tidak usah berdusta pada saya. Apakah Raden lupa? Siapa saya ini? Apakah Raden lupa? Saya adalah satu-satunya orang tempat Raden mengadu sejak beberapa tahun yang lalu. Raden selalu bercerita tentang apapun pada saya. Apakah kini setelah Raden tidak lagi memanggil saya dengan sebutan Bibi, semua itu akan berubah? Ceritakanlah, Raden. Apa yang telah mengganggu pikiran Raden? Dan kita akan segera memecahkan bersama-sama. Tidak mungkin, Kak. Panggillah saya kembali dengan sebutan Bibi. Janganlah bersikap seperti itu, Raden. Saya malu, Kak. Saya malu untuk menceritakannya. Ceritakanlah, Raden. Raden tidak perlu malu. Tapi jangan marah. Apa maksud Raden? Percayalah, saya tidak mungkin marah pada Raden. Raden adalah junjungan yang sangat saya hormati. Saya bermimpi tentang Kak Cempaka. Bermimpi tentang saya, Raden? Ya, mimpi itu seakan-akan benar-benar terjadi. Sungguh aneh. Ketika kita baru saja merebahkan diri di teras balai desa, saat itu saya merasa belum lagi pulas tertidur. Apa itu? Seberkas cahaya terang bergerak menuju ke arahku. Cahaya itu mendekatiku. Dan cahaya itu berubah menjadi burung garuda besar sekali. Raden, burung itu agaknya memanggil kita. Lihatlah itu, Raden. Kau belum tertidur rupanya, Kak Cempaka. Marilah kita dekati burung itu. Luar biasa sekali burung ini, Raden. Iya, Kak. Agaknya burung ini dapat kita tunggangi. Lihatlah, punggungnya cukup untuk tempat kita berdua. Iya, Raden. Tapi apakah pemilik burung ini tidak akan menjadi marah dengan kita? Lihatlah, Raden. Agaknya burung itu ingin kita naik dan menungganginya. Lihatlah, dia menggerakkan sayapnya dan menyentuh-nyentuh kita dengan sayapnya itu. Apakah kakak tidak takut untuk terbang bersamanya? Tidak, Raden. Bersama-sama Raden, saya tidak akan pernah takut untuk menghadapi apapun. Ayolah. Apakah justru Raden yang khawatir terlempar jatuh dari ketinggian angkasa, Raden? Tidak, Kak. Ayolah, kita segera naik. Ayolah, burungku yang baik. Terbang. Terbanglah tinggi ke angkasa sana. Burung garudaku, terus terbanglah terus tinggi ke angkasa raya itu. Mm. Saya tidak melihat sesuatu yang aneh pada mimpi Raden. Mengapa Raden harus menjadi malu dan bersikap aneh seperti tadi? Seperti tadi? Iya. Seperti tadi ketika Raden baru saja terbangun. Pandangan mata Raden begitu aneh dan membuat saya menjadi berdebar. Maafkan saya, Kak Cempaka. Mimpi itu belum selesai saya ceritakan. Ceritakanlah, Raden. Bagaimana selanjutnya? Kemudian Garuda itu membawa kita terbang jauh menembus awan-awan tebal di angkasa raya. Sampai akhirnya burung itu membawa kita ke suatu tempat yang aneh di tengah angkasa raya. Sebuah tempat yang sangat indah, dengan sebuah bangunan istana yang sangat besar dan tinggi sekali. Ratusan, entah ribuan anak tangga terbentang menjejaki bebatuan gunung menuju istana yang sangat indah. Aku dan engkau turun dari punggung burung besar itu. Dan kemudian satu persatu tanpa dapat ku mengerti, aku meniti tangga itu, naik menuju istana yang sangat indah. Tapi keanehan terjadi. Semakin tinggi aku dan engkau meniti tangga itu, rasa-rasanya usiaku dan usiamu semakin bertambah. Aku tidak merasa lagi sebagaimana diriku sekarang ini. Aku merasakan tumbuh menjadi seorang laki-laki dewasa yang sempurna. Dan tepat di anak tangga terakhir, kulihat betebaran ribuan bunga aneka warna. Dan di tempat itu ternyata tak ada seorang pun. Istana indah yang dipenuhi bunga itu tidak ada penghuninya seorang pun. Dan di tempat itu aku yang saat itu telah berubah menjadi seorang pemuda dewasa ada apa, Raden? Apa yang terjadi kemudian? Tidak, Kak Cempaka. Aku tidak dapat menceritakannya. Raden, tunggu. Aku sudah tahu. Aku sudah tahu, Raden. Walaupun kau tidak melanjutkannya, aku sudah tahu. Kau memelukku. Ya, kau memelukku hingga beberapa saat. Aku sudah tahu, Raden. Karena aku juga telah bermimpi yang sama denganmu. Tidak berbeda sedikit pun. Dewata yang agung, apakah yang sesungguhnya telah terjadi dengan diri kami? Aku mencintainya. Apakah mungkin Raden Purubaya junjunganku juga mencintai aku, membalas cintaku? Dewata yang agung, lalu apa pula maksud dari mimpi aneh itu? Mimpi yang sama yang juga ku alami. Aku harus segera kembali. Hari sudah mulai terang. Tentu kakek sudah terbangun dan menungguku di sana. Beberapa saat kemudian, ketiganya sudah berada dalam perjalanannya menuju Karang Sedana. Tak ada lagi kata-kata yang terucap di antara mereka, tidak terkecuali Mamang Kuraya. Kakek tua itu pun tengah terpendam dalam angan-angannya, dalam lamunan yang sangat menggelisahkan hatinya. Oh, aku harus terus memperhatikan keadaan kedua cucuku ini. Cerita tentang mimpi Raden Purbaya yang berhasil kudengar secara sembunyi-sembunyi tadi merupakan pertanda sepasang roh yang menitis ke dalam tubuh kedua cucuku ini adalah sepasang kekasih. Ya, semoga saja tidak terjadi sesuatu hal yang tidak kuharapkan. Iya. Jika memang roh suci, tidak akan mungkin merusak sikap kedua cucuku. Ya, semoga Yang Agung selalu memberikan petunjuknya. Adi Wulan, kau sudah sadar, Wulan? Kau Kakang Zaka? Iya. Di manakah aku ini, Kakang? Kau pasti tidak akan mengenal bilik ini. Kau pasti tidak akan dapat menerka berada di mana. Kau kelihatan gembira sekali. Adi Wulan, bagaimana keadaanmu? Apakah luka di pinggang dan punggungmu masih terasa sakit? Sedikit, Kakang. Ketika tadi pertama kali ku gerakan. Kakang. Iya. Yeah. Di manakah kita berada sekarang? Apakah dengan melihat melalui jendela itu, kau tidak dapat menerka di mana kita berada? Baiklah. Aku akan membuka bagian bawah jendela itu sekalian. Nah, apakah dengan melihat keluar seperti ini, kau juga... Gua larang. Kita berada di padepokan kita, Kakang Saka. Wulan, mau kemana kau? Aku ingin melihat keadaan di luar, Kakang. Aku ingin melihat gua larang yang telah lama ku tinggalkan. Aku ingin bertemu... Iya, tapi kau sedang sakit. Tidurlah dahulu. Tidak, Kakang Saka. Lukaku sudah tidak terasa sakit lagi. Aku ingin bertemu dengan saudaraku yang lain. Oh ya, di manakah Kakang Sitakeling dan Kakang... Kakang Sitakeling baru saja meninggalkan kamar ini. Tadi bersama-sama aku menunggu kau sadar. Sedangkan Kakang Dampu Awuk pergi bersama-sama dengan istrinya Nimas Kayuwangi, Baginda Sana serta Putra Mahkota Sanjaya. Kasihan sekali Kakang Dampu. Wulan, mau kemana kau? Melihat-lihat keluar bilik ini. Lukaku ini sudah tidak lagi mengganggu. Kulitmu telah kembali seperti semula, Wulan. Luka itu seakan-akan lenyap dan kulitmu menjadi halus seperti tidak terjadi sesuatu. Bagaimana kau bisa tahu, Kakang? Aku... Kau sudah melihatnya. Juga Kakang Seta? Ya, pastilah saat itu. Pada saat aku terbaring tak sadarkan diri. Entah berapa orang saudara seperguruanku yang menyaksikan keadaanku. Tidak, Wulan. Tidak ada seorang pun yang memperhatikan dan melihat keadaanmu. Hanya aku dan kakek sakti itu. Kakek sakti? Iya. Siapakah dia? Menurutnya dia itu adalah kakekmu, Wulan. Wulan, benarkah kau masih memiliki kakek? Jadi Eyang Kaliman yang datang menyembuhkan diriku? Di mana dia? Di mana dia sekarang, Kakang? Di mana kakekku itu, Kakang? Telah pergi. Kembali ke muara sungai Cemendung. Dan dia telah meninggalkan sesuatu untukmu. Guru kini telah menyimpannya. Nah, para pendengar sekalian, bagaimanakah dengan kisah Anting Wulan selanjutnya? Dan bagaimanakah dengan hubungan kisahnya dengan Raden Purbaya?